Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membicarakan tentang kondisi hari kiamat yang akan sangat terbukti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natwi as-samaa'a katayyis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-104 ini kembali menceritakan tentang bagaimana nanti kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Kita banyak mendapatkan informasi dari Al-Quran bagaimana hari kiamat itu, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika itu bumi akan digoncangkan, dibuat gempa sekeras-kerasnya, ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, isi bumi itu berkeluaran semuanya seperti gunung api yang meletus, mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, dan seterus-terusnya. Dan di samping itu, keterangan ayat 104 ini juga menambah daftar informasi kita tentang bagaimana kejadian hari kiamat yang Allah gambarkan dengan natwis sama'a katayis sijil lil kutub. Kami gulung langit itu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, tertutup semuanya, hancur menjadi satu, ya. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan pertama kali, begitu juga akan kami kembalikan. Seperti apa rupanya penciptaan alam semesta ini awalnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lewat. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Tidakkah orang-orang yang kufur melihat bahwa langit dan bumi ini pada awalnya dulu adalah satu, tidak ada terpecah-pecah, tidak ada terpisah-pisah, fafataqnaha, ya, dan kemudian kami pecah-pecah ia, ya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami hidupkan dengan air, ya. Pada akhirnya, kemudian para ahli ilmu pengetahuan memang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil membuktikan tentang kebenaran informasi Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa pada dahulunya bumi alam semesta ini memang satu, tidak ada terpecah-pecah, tidak ada benua Asia, Amerika, Afrika, semuanya adalah satu. Bahkan seluruh alam semesta ini tidak ada galaksi Bima Sakti, tidak ada galaksi-galaksi lainnya. Semuanya menyatu. Dan kemudian terjadilah yang namanya teori Big Bang. Terjadi dentuman dan pecahan yang sangat besar, sehingga akhirnya kemudian mulailah terpecah satu persatu, terbentuk benua, terbentuk galaksi-galaksi dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika ini terbukti, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan informasi kepada kita bahwa pada hari kiamat nanti kejadiannya yang terjadi adalah akan dikembalikan sebagaimana awalnya. Apa itu? Ya, kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana dulu kami ciptakan pertama sekali. Kanata ratqan, adalah alam semesta ini semuanya adalah satu. Fa fataqnahuma, kami pecah-pecah. Maka nanti pada hari kiamat akan sebaliknya, seluruh alam semesta yang terpecah-pecah saat sekarang ini, benua yang terpecah, galaksi-galaksi yang terbentuk satu sama lain, bintang-bintang yang bertaburan, semuanya itu akan dikembalikan oleh Allah dalam satu bentuk. Natwis sama'a katayis sijil lilil kutub, kami gulung langit itu sebagaimana kami menggulung lembaran-lembaran kertas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sulit bagi Allah untuk melakukannya. Karena memang para ahli ilmu pengetahuan sudah memprediksikan bahwa satu saat nanti alam semesta ini pasti akan hancur lebur dan akan kembali menjadi seperti awalnya dulu sebelum terjadi teori Big Bang atau terjadi perpecahan. Sekali lagi, Al-Quran sesuai dengan hasil-hasil ilmu pengetahuan, dan kalaupun terjadi, seandainya terjadi perbedaan antara teori-teori ilmu pengetahuan dengan gambaran-gambaran informasi yang diberikan Al-Quran, maka itu artinya informasi dari Allah tetaplah yang benar. Mungkin saja kita tersalah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kita, karena pasti satu saat itu akan terbukti kembali akan kebenarannya. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 104 dari surah Al-Anbiya di dalam tafsir Inspirasi kita temukan, bila Allah menciptakan dunia dari yang tiada, dulu dunia ini tidak ada, dan dari bahan yang tidak ada, maka Dia akan dapat menciptakan langit baru dan dunia baru secara keseluruhan. Kelak dunia ini akan habis, akan binasa, akan ada hari akhirat dengan dunia dan langit yang baru secara keseluruhan, atas suatu dasar yang tidak dapat dibayangkan dalam pikiran manusia selama hidup sekarang ini. Bagaimana kondisi akhirat kita tidak tahu. Dia akan melakukan itu, tetapi itu ada dan pasti, karena itulah yang sudah Dia janjikan. Karena Allah telah menjanjikan dan Allah tidak pernah ingkar janji. Inna kunna fa'ilin, shadaqallahul azim. Kita akan pasti melakukannya, dan Allah Maha benar dengan apa yang difirmankannya. Inilah gambaran dari ayat 104 yang menggambarkan kepada kita dunia akan punah, bumi akan binasa, matahari dengan bima saktinya, dengan planet-planet yang mengitarinya akan habis, begitu juga bintang-bintang di langit akan binasa, akan ada dunia baru yang dikenal dengan hari akhirat, yang dikenal dengan tempat di mana surga dan neraka, di mana surga luasnya, arduha lebarnya selebar langit dan bumi, menggambarkan kepada kita bagaimana surga suatu tempat yang asing sekali bagi kita dan tidak pernah terbayang oleh akal pikiran, tidak pernah terbesit di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Inilah gambaran tentang suatu masa yang dimana dengan iman kita berkata bahwa apa yang dikatakan Al-Quran adalah benar, apa yang tertuang dalam Al-Quran adalah benar, apa yang dikatakan oleh Allah adalah benar, dan kita meyakini itu, bahwa kita pun yakin hidup di dunia ini bukanlah yang terakhir, karena kelak di akhirat kelak kita akan menemukan ada kehidupan yang lebih kekal dan lebih abadi dari hidup dunia yang sementara dan sirna ini. Inilah keyakinan yang utuh. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dengan keyakinan kepadanya dan hari akhirat, menjadi orang yang cinta untuk tetap berbuat baik dan melakukan yang terbaik. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi di ayat 104 ini kita dibawa ke suatu alam di mana alam itu adalah alam kehancuran, di mana pada saat itu seluruh yang ada di alam semesta ini akan hancur lebur, tidak ada yang tersiksa, tidak ada yang tersisa. Jangankan manusia yang begitu kecil, begitu sangat lemah, ya, alam semesta, langit yang kita anggap begitu sangat besar, begitu sangat kokoh, itu semua akan hancur lebur digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa, semuanya hancur binasa kecuali satu saja yang tinggal, yaitu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, yang hanya tinggal itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian dan juga kemuliaan. Allah yang maha huwal awwal wal akhir, Dia yang awal dan Dia yang akhir, dan Allah Subhanahu wa taala al hayyul qayyum yang maha hidup dan tetap akan mengurusi semua yang ada di alam semesta ini dan apa yang telah Ia ciptakan. Sembahlah Allah karena Allah adalah Tuhan yang maha hidup. Sembahlah Allah karena Dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Dan sembahlah Allah karena wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan dan akan bertanggung jawab untuk segala perbuatan yang kamu lakukan selama hidup di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.